Keren. Ya, kita masih saja berkaitan dengan riba, masih berkaitan dengan pembahasan riba. Yang selalu kita ingatkan bahwa riba itu hanya dua sebab. Ya, riba itu hanya dua sebab. Sebabnya karena jual beli atau karena apa? Utang piutang. Sebab karena jual beli atau karena utang piutang. Ya, karena selama ini kadang kita mendengar riba itu sesuatu yang sulit untuk dipahami. Ya, ternyata riba itu hanya dua bentuk atau dua sebab. Mungkin karena jual beli, mungkin karena utang piutang. Ya, sangat mudah mengenali atau memahami riba itu, entah karena jual beli atau karena utang piutang. Adapun karena utang itu jelas sekali. Jelas sekali artinya kalau ada manfaat dari riba atau ada manfaat dari utang, maka itu hukumnya apa? Riba. Itu sangat mudah dipahami kalau dia utang piutang. Yang jelas ada kelebihan, ada keuntungan dari memberikan pinjaman, itu adalah riba. Apapun bentuk keuntungan, entah dia ada tambahan atau mungkin dengan jasa yang lainnya, maka itu semuanya adalah riba. Adapun jual beli tergantung atau terbatas pada barang-barang riba, iya kan? Tidak semua barang-barang terkena hukum riba, tapi dia terbatas pada barang-barang tertentu, yaitu ada 6 barang, iya kan? Ada emas, perak, kemudian bur, syair. Bur itu gandum yang bagus, dan syair yaitu gandum yang kurang bagus, kemudian kurma dan garam. Ini 6 barang riba. Kalau dia ditukar, maka sebabnya muncul riba dari 6 barang ini dua sebab. Yang pertama adanya penambahan, yang kedua adanya penundaan. Kan gitu kan? Dari 6 barang itu muncul riba, mungkin adanya penambahan atau mungkin adanya penundaan. Gitu ya. Mungkin adanya penambahan dan mungkin adanya penundaan. Ya, ini saja yang berkaitan dengan riba, jual beli dan riba karena utang piutang. Dan pembahasan kita masih mengingatkan atau mengangkat contoh-contoh yang berkaitan dengan riba ad-duyun. Ya, riba ad-duyun yaitu riba karena utang piutang. Artinya kaidahnya mudah, yaitu semua pinjaman yang diambil keuntungan adalah riba. Hanya dalam kehidupan sehari-hari kita melihat contoh-contoh yang merupakan riba utang. Ya, sudah kita contohkan ya. Ya, kita contohkan sekitar 12 contoh ya. Yang pertama tentang bunga bank, iya kan? Jelas itu riba karena pinjaman, kemudian ada kelebihan. Kemudian juga pada hadiah bagi nasabah, hadiah yang diberikan oleh bank untuk nasabah atau pemilik rekening tabungan, itu jelas riba. Ditambah bunga dan ditambah hadiah, itu keuntungan. Itu keuntungan. Kemudian yang ketiga, menggunakan barang jaminan. Menggunakan barang jaminan, ini jelas ya. Artinya kita memberikan pinjaman, terus barang jaminan kita manfaatkan, itu keuntungan bagi kita. Kemudian yang keempat, yang terjadi pada gadai emas. Ya, karena di pegadaian emas itu ada nama diistilahkan biaya penyimpanan, biaya keamanan, padahal itu merupakan keuntungan terhadap gadai. Ia mengambil keuntungan terhadap gadai, terhadap pinjaman dengan nama biaya keamanan atau biaya penjagaan. Ya, biaya tempat dan semisalnya. Kemudian yang kelima, jual beli kredit. Sudah kita contohkan ya tentang jual beli kredit. Di antara sebab ribanya di situ adanya apa? Adanya denda. Adanya denda. Karena kok bisa denda itu riba? Karena kredit kan utang, iya kan? Utang. Kemudian di denda berarti adanya kelebihan. Adanya kelebihan. Kemudian yang keenam, menggunakan kartu kredit. Ini jelas ya, menggunakan kartu kredit itu jelas karena kita kembalikan lebih. Kemudian saham tafdili, yaitu saham yang dijamin. saham-saham yang dijamin keuntungan. Karena kalau ada modal, kemudian kita kerjasama, tapi dijamin tidak rugi, itu bukan modal namanya, bukan kerjasama namanya, tapi memberi pinjaman. Tapi memberi pinjaman. Jadi kalau ada uang yang diberikan dengan nama modal atau kerjasama, tapi dijamin tidak rugi, maka ini namanya memberikan utang. Kemudian yang ke-9 obligasi surat utang, yang ke-9 sun dan semisalnya. Kemudian yang ke-10 sukuk ijarah. Ya, karena pada hakikatnya sukuk ini dia kembali kepada bai al-inah dan bai al-wafa. Ya, jual beli inah telah kita bahas, dan bai al-wafa karena barang kembali kepada penjual pertama. Ya. Ya, kemudian yang ke-11 berkaitan dengan deposito ya, dan sertifikat deposito, ini surat-surat berharga. Kemudian surat wesel. Ya, surat wesel artinya surat untuk permohonan untuk membayarkan hutang, ya, membayarkan hutang. Kemudian yang ke-13 di antara contoh yang merupakan riba utang yaitu diskonto bank. Disebut dengan diskonto bank. Diskonto itu dia, kalau kita lihat definisi tentang ini, dia garis besarnya selisih antara uang yang diberikan oleh bank dengan nilai nominal yang tertera pada surat wesel atau surat utang. Iya, maksudnya diskonto bank ini biasanya kan orang ingin dana tunai, ya. Dia punya surat wesel tapi belum jatuh tempo. Ya, maka dia datang ke bank untuk hakikatnya seperti meminta bank untuk membayarkan terlebih dahulu. Padahal belum jatuh tempo kan, membayarkan terlebih dahulu. Maka bank membuat persyaratan yaitu dengan adanya diskon, potongan. Artinya bank misalnya harga 100 juta yang tertulis di wesel itu, ketika belum jatuh tempo, belum waktunya, dia perlu dana, maka bank boleh membayar tapi tidak sampai harga 100. Gitu ya, tidak sampai harga 100. Itu namanya diskon, ada potongan. Iya. Kemudian nanti sampai waktu pembayaran, itu akan dibayar sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat wesel atau surat utang. Nah, ini jelas riba. Ini jelas riba karena hakikatnya bank memberikan pinjaman, kemudian dibayar dengan pembayaran yang lebih. Karena tadi ketika si pemohon memerlukan uang tunai, maka bank memberikan uang tidak sampai nilai yang tertulis. Tidak sampai nilai yang tertulis. Dan artinya orang yang kerja di bank itu paham ya, artinya potongan itu disesuaikan dengan apa? Tergantung jumlah berapa yang tertulis, dan juga tergantung waktu, ya, temponya. Tergantung waktu temponya. Jadi ini jelas riba. Ya, jelas riba. Ibaratnya ya seperti kita pinjam uang kan ada bunganya, kan gitu kan? Ini kan bunganya ini ya tergantung berapa kita pinjam dan tergantung berapa lama kita apa? Kita lunasi. Tapi dia terbalik. Ya, dia terbalik. Iya. Jadi ini gambaran tentang diskonto bank. Dan ini hakikatnya adalah pinjaman riba. Hakikatnya adalah pinjaman yang berbunga karena diberikan tidak sampai dari yang tercatat, kemudian ketika dikembalikan sesuai dengan yang tercatat pada kartu atau surat utang atau surat WSL dan semisalnya. Taib, ini diskon bank. Sebenarnya ada solusi yang telah kita bahas yang disebut dengan bay al-murabaha lil amiri bisyira. Ini sudah kita bahas. Bay al-murabaha lil amiri bisyira, yaitu memesan barang. Iya, memesan barang untuk dibelikan. Sudah kita contohkan kemarin ya. Misalnya kita perlu barang, kita gak punya uang tunai, kan gitu kan. Harusnya seperti itu. Ini kan orang perlu dana tunai karena ada keperluan. Maka harusnya dipakai sistem sistem bay'ul murabaha lil amiri bisyira, yaitu menggunakan pemodal untuk membelikan barang yang kita inginkan dan kita bayar kepadanya secara apa? Cicil. Nah, ini yang aman. Artinya kalau kita perlu sesuatu, harusnya jangan dengan misalnya kita punya surat utang, ya kemudian kita ambil uang ke bank. Maka ini jelas hukumnya riba. Tapi harusnya kita pakai sistem bay'ul murabaha lil amiri bisyira. Artinya ketika kita perlu barang, nah kita cari pemodal untuk memberikan barang yang kita inginkan dan dia bayar cash, kemudian kita bayar kepadanya dengan apa? Cicil, iya kan? Kita bayar kepadanya dengan cicil. Nah, ini aman daripada yang pertama tadi. Ini aman, tapi tentunya dengan syarat-syarat. Karena dia masuk kategori jual beli amanah. Yang namanya amanah itu dia menyebutkan harga beli, dia menyebutkan harga jual, dan menyebutkan keuntungan. Itu namanya amanah. Itu namanya amanah. Berarti kalau kita pesan barang kepada orang yang membelikan, maka harus terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama dia sebutkan harga beli. Yang kedua disebutkan harga jual. Yang ketiga disebutkan keuntungan. Yang keempat tidak dibuat akad jual beli sebelum barang dibeli. Ya, tidak dibuat akad jual beli sebelum barang dibeli. Yang kelima tidak ada pemaksaan. Ya, ketika si pemodal telah memberikan barang harus membeli. Ini mungkin lima syarat. Ini lima syarat. Jadi kalau misalnya perlu dana cair, maka mungkin cara ini bisa dipakai, yaitu bay'ul murabaha lil amiri bisyira. Misalnya kita perlu rumah atau perlu mobil yang cash, ya mungkin kita pakai cara ini. Ya, siapa dari entah pribadi atau lembaga keuangan, dia membelikan kita secara apa? Secara cash. Nah, misalnya tadi apa? Dia sebutkan ini mobil harganya berapa? Harganya 100 misalnya. Terpenuhi syarat pertama kan? Ya. Kemudian ya boleh, yang penting kalau saya belikan nanti saya jual sama kamu itu, kalau selama sekian tahun saya jual 150. Berarti disebutkan harga jualnya kan? Disepakati itu, harga beli, harga jual. Iya. Keuntungan kan jelas, berarti berapa? 50 juta. Kemudian syarat yang keempat apa tadi? Akadnya, akad jual beli ini terlaksana setelah mobil dibeli. Enggak boleh bikin akad baru pergi beli barang. Ya. Tapi akadnya dibuat setelah barang dibeli. Setelah barang dibeli. Syarat yang kelima apa itu? Setelah barang dibeli tidak ada apa? Pemaksaan. Ya, tidak ada pemaksaan, karena jual beli itu kan ketika ada barang ada uang harus saling apa? Saling ridho, saling rela, iya kan? Tidak boleh ada pemaksaan antara pembeli maupun penjual. maupun penjual. Jadi kalau dipaksa, maka ini tidak masuk dalam kategori jual beli amanah. Nah, ini mungkin yang bisa dipakai solusinya, ya, yang bisa dipakai. Iya. Yaitu jual beli al-murabahah lil amiri bisyira. Iya. Bayul murabahah lil amiri bisyira. Iya. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah surat kredit berdokumen. Ini juga agak mirip ya dengan yang pertama tadi, dia surat kredit berdokumen. Biasanya pemohon, ini gambaran dasarnya ya, pemohon ya. Ya, bermohon kepada bank untuk dibayarkan, dibuatkan surat yang berisi tentang bank bersiap membayarkan uang ya kepada pihak ketiga. Kepada pihak ketiga. Kalau bisa mendatangkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan. Di sini kalau kita lihat sebab ribanya, ini bank ketika membayarkan, mengeluarkan surat kredit berdokumen ini, yaitu dia yang berisi siap membayarkan ya kepada pihak ketiga atas permohonan orang kedua tadi ya. Iya. Ini ribanya karena dia mengambil keuntungan dari membayarkan kepada pihak ketiga, mengambil keuntungan. Dan hakikatnya di sini adalah dia memberikan bantuan dan dia mengambil keuntungan. Sekarang kita lihat dari bank, baik itu konvensional maupun syariah, sekira bank itu bukanlah lembaga sosial yang ketika dia memberi cuma-cuma, itu tidak ada. Sekalipun dia bank syariah, maka sisi ribanya ketika dia memberikan bantuan untuk membayarkan kepada pihak ketiga dan mengambil keuntungan, itulah bank. Itulah keuntungan dari bank. Padahal dalam tinjauan syariat, seorang tidak boleh mengambil keuntungan dari memberikan pinjaman seperti itu. Iya. Pinjaman seperti itu. Tapi ini mungkin yang berkaitan dengan contoh-contoh yang berkaitan dengan jual beli atau riba ad-duyun, riba utang piutang. Yang jelas kesimpulannya kembali kepada apa yang telah kita jelaskan, bahwa riba utang mungkin dengan dua sebab. Yang pertama, keuntungan yang dibuat di awal akad, atau keuntungan yang dibuat karena adanya keterlambatan. Itu sebab riba pada utang. Keuntungan yang dibuat di awal akad, jelas ini yang biasa dilakukan. Artinya ketika memberikan pinjaman dibuat akad bahwa keuntungan sekian, bunga sekian, itu keuntungan yang dibuat di awal akad. Ada juga yakni riba jahiliyah, yaitu keuntungan yang dibuat karena adanya keterlambatan. Misalnya diberikan pinjaman, terlambat membayar, maka dia diberikan apa? Denda. Diberikan denda. Maka denda itu adalah apa? Riba. Adalah riba. Iya, tidak ada perjanjian bunga, tidak ada. Tapi setelah dia terlambat membayar, diberikan sanksi. diberikan sanksi berupa apa? Tambahan pembayaran yang disebut dengan denda. Itu juga termasuk riba utang. Ya, termasuk riba utang. Baik. Kemudian mungkin solusi di sini seperti surat kredit berdokumen ini, ada istilah dalam pembahasan fikih yang disebut dengan bai'ud dain ala ghairihi. Taib bai'ud dain ala ghairi man huwa alaih. Ada istilah dalam pembahasan fikih yaitu bai'ud dain ala ghairi man huwa alaih. Yang telah kita bahas bahwa jual beli itu ada 4 macam. Yang pertama ada yang cash. Yang kedua ada uang di muka. Yang ketiga ada barang di muka. Dan yang keempat ini dia, yaitu uang dan barang tidak ada. Misalnya gini ya, misalnya kita berikan contoh ya, ini jual beli. Ada uang, ada barang, ini namanya apa? Cash. Ini uang, barang masih dicarikan, iya kan? Ini namanya ada uang, tapi belum ada barang, iya kan? Belum ada barang, ini biasa sistem apa? Online, iya kan? Cash dulu, baru apa? Dicarikan barang, ini namanya bai'us salab, ini gak ada masalah. Yang ketiga, mungkin ada barang, tapi uang belum ada. Apa namanya ini? Sistem kredit. Kredit artinya barangnya sudah dipakai, uangnya masih apa? Masih dicicil, diansur. Nah, yang keempat pembahasan ini yaitu gak ada uang, gak ada juga apa? Barang, masih sekedar bincang-bincang. Ya, ketemu di tengah jalan, uangnya di rumah, mobilnya di rumah juga. Yang punya mobil, mobilnya di rumahnya. Yang punya uang, uangnya di rumahnya. Atau masih di mana gitu. Itu mereka di tengah jalan atau di warung kopi dan semisalnya. Jual beli, berbicara tentang jual beli. Uang belum ada, barang juga apa? Belum ada. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Taib. Ini hukumnya tidak boleh. Contoh apa? Contoh seperti misalnya barang yang belum ada, kemudian sudah minta apa? DP, tanda jadi. Barang belum ada, sudah minta apa? Tanda jadi. Selain dari istisna yang telah kita bahas ya, selain dari istisna artinya memesan kepada pembuat. Ya, misalnya perumahan masih gambar, sudah dipasarkan. Itu gak ada masalah ya, karena itu masuk dalam pembahasan istisna. Iya, tapi lain pembahasan kita ya, bukan pada pembahasan memesan kepada pembuat. Iya, memesan kepada pembuat. Tapi dalam pembahasan yang kita akan angkat nanti, setelah kita paham itu jual beli utang dengan utang, yaitu uang belum ada, barang juga belum ada. Di sini ada istilah bai'ud dain ala ghair man huwa alaih, yaitu menjual utang kepada orang lain. Menjual utang kepada orang lain. Ya, menjual utang kepada orang. Ini istilah yang baru kita dengar ya. Menjual utang kepada orang lain. Ini dia mirip dengan pembahasan yang sebelumnya tadi seperti diskon tobang ini. Ini kan sebenarnya termasuk menjual utang kepada orang lain. Ya, menjual utang kepada orang lain artinya minta kepada bank untuk membayarkan kepada pihak ketiga, sama dengan surat kredit berdokumen. Ibaratnya dijualkan kepada orang lain. Sebenarnya ini dia boleh, para ulama memang berselisih pendapat, hanya yang membolehkan seperti Syekhul Islam Taimiyah Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Iya, para ulama yang membolehkan, ada tanggung jawab atau utang, kita jual, belum sampai kita jual. Itu boleh dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, kalau dengan harga yang sama. Dengan harga yang sama. Tadi misalnya di pembahasan yang sebelumnya tentang diskon bank itu, tadi kan beli, jadi ada orang perlu dana cair, dia hanya punya surat utang, bank siap tapi membayar tidak sesuai dengan yang tertulis, kan gitu kan? Karena kalau misalnya bank bantu dengan, misalnya tertulis 100 juta, bank kasih 100 juta, apa untung dari bank? Gak ada keuntungan kan? Nah, ini syarat pertama. Jadi kalau bank mau jadi penengah membantu orang ketiga, ya silakan, tapi dengan catatan dengan harga yang sama. Ini syarat yang pertama, dengan harga yang sama. Ini syarat yang pertama sudah tidak terpenuhi. Karena kalau bukan dengan harga yang sama, jelas itu namanya apa? Riba. Makanya namanya ada diskon. Diskon to bank artinya ada potongan dari bank. Bank tidak mau bayar sebagaimana yang tertulis. Tapi dipotong oleh bank. Bank memberikan dana tapi dipotong sesuai dengan jumlah atau lamanya pembayaran. Ya, pelunasan. Iya. Jadi ini hukumnya boleh dengan tiga syarat. Yang pertama dengan apa tadi? Dengan harga yang sama. Nah, sekarang bisa dilihat dari semua bank, entah dia bank syariah, entah dia bank konvensional maupun bank syariah. Sebenarnya kita katakan tadi bahwa yang namanya bank itu dia bukan lembaga sosial. Tapi dia mengambil apa? Keuntungan. Maka syarat yang pertama tidak mungkin terpenuhi. Tidak mungkin terpenuhi. Tidak ada bank yang akan memberikan bantuan dengan harga yang sama. Yang tertulis seperti itu pula yang diberikan oleh bank. Itu tidak mungkin. Iya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, barang-barang yang tidak mengandung riba nasi'ah. Yang tidak mengandung riba nasi'ah. Seperti misalnya emas atau apa? Perak. Ya, ini kan dia mengandung riba nasi'ah, yaitu tidak bisa dicicil, tidak bisa di apa namanya? Maksudnya harus cash. Ya, harus cash. Ya, kemudian yang ketiga itu al-qadru ala tahsilihi, bisa diserahkan. Ya, bisa diserahkan. Taib. Ini tiga syarat. Jadi kita melihat dari tiga syarat ini merupakan hal yang sulit ya, dari bank memberikan bantuan kepada pihak ketiga atas permohonan orang kedua. Maka itu hal yang tidak mungkin kita dapatkan mereka memberikan dengan harga yang sama. Ya, dengan harga yang tertulis pada surat utang, surat WSL dan semisalnya. Itu tidak mungkin karena tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh bank. Iya. Baik. Adapun berkaitan dengan ini berkaitan dengan uang dari bank ya. Uang dari bank. Artinya bisa kita simpulkan setelah pelajari uang dari bank, maksudnya dana dari bank itu bisa dijamin pasti bank mengambil keuntungan, sudah pasti. Apapun namanya. Karena bisa kita garis besar, yaitu kita garis bawahi, yaitu bank itu bukan lembaga sosial. Iya, tapi justru bank itu mengambil urat nadi atau ruh dari bank itu adalah apa? Mengambil keuntungan dari memberikan pinjaman. Hanya namanya macam-macam. Tapi kesimpulannya, entah dia bank syariah maupun bank konvensional, ketika dia mengeluarkan uang, tidak akan mungkin tidak mengambil keuntungan. Tidak akan mungkin. tidak akan mungkin. Dan ini rumus dari riba utang. Artinya semua utang yang diambil keuntungan hukumnya apa? Riba. Adapun yang kita bahas sebelumnya apa? Sebaliknya, artinya kita sebagai nasabah yang memberikan uang kemana? Ke bank, iya kan? Kalau tadi kan bank yang memberikan ke kita, itu pasti bank mengambil keuntungan. Nah sekarang kitanya yang memberikan uang ke bank. Apa kemarin kesimpulannya? Ada tiga macam kan? Artinya kita membawa uang ke bank itu tiga macam. Artinya mungkin tidak keluar dari tiga keadaan. Tidak keluar dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama mungkin kita menitip, ya kan? Menitip. Keadaan yang kedua mungkin kita investasi, ya kan? Artinya tanam saham, ya kan? Tanam modal. Keadaan yang ketiga mungkin kita memberikan pinjaman atau menabung, kan gitu? Menabung. Iya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita memberikan uang ke bank, kalau dia wadia, apa konsekuensinya? Dia harus tidak boleh dimanfaatkan, ya. Sekedar dititip, tolong ini uang saya 100 miliar, tolong di apa namanya, saya enggak bisa simpan di rumah, saya titip ya. Nah, pihak bank menerima. Nah, namanya wadia. Artinya sebagai barang titipan. Sekarang kalau misalnya saya titip sendal di masjid, ada tempat penitipan sendal ya. Boleh enggak dipakai? Ya enggak boleh, karena itu namanya apa? Titipan. Titipan namanya amanah, tidak boleh melanggar amanah. Itu sekedar titipan, tidak boleh dimanfaatkan. Tapi kenyataannya ternyata uang yang dititipkan di bank atas nama titipan ternyata dipakai oleh bank. Berarti bukan titipan. Berarti bukan titipan. Nah, berarti bukan titipan. Kan tadi tiga. Tiga. Ini kita simpulkan saja ya. Banyak contoh-contoh. Kita simpulkan. Kalau dari bank, kesimpulannya bank tidak akan mungkin dia memberikan cuma-cuma. Tidak akan mungkin. Sudah pasti mengambil keuntungan. Itu sudah pasti. Apapun namanya. Iya. Tapi kalau dari kita memberikan uang ke bank, yang pertama tadi dengan nama wadia, tapi ternyata tidak terbukti. Maksudnya bank mengklaim sebagai titipan, tidak terbukti. Kenapa? Karena mereka gunakan. Yang kedua apa? Sebagai investasi. Sebagai investasi, sekarang saya tanam modal ya, kerjasama dengan bank ya, misalnya sekian miliar. Tapi kenyataan orang yang membawa modalnya ke bank atas nama bagi hasil ternyata dijamin tidak akan rugi, iya kan? Tidak akan rugi atau iya dijamin tidak akan rugi. Ini namanya bukan bagi hasil, iya kan? Karena kalau yang namanya kerjasama bagi hasil, kalau untung ya untung sama-sama, kalau rugi ya juga ditanggung sama-sama, gitu kan? Berarti nama yang pertama gak terpenuhi, nama yang kedua juga gak terpenuhi. Berarti tinggal yang ketiga. Berarti kitalah yang memberikan ke bank itu sebagai pinjaman. Artinya bank yang meminjam uang kita dan dia memberikan bunga. Itu hakikatnya. Mau dibilang wadia, maksudnya mau dinamakan titipan, mau dinamakan bagi hasil, tapi kenyataan di lapangan adalah apa? Pinjaman, gitu ya. Ini kesimpulan ya, kesimpulan. Artinya kita yang membawa uang ke bank itu mau dinamakan titipan, mau dibilang bagi hasil, tapi hasilnya adalah apa? Adalah pinjaman. Kita yang memberikan pinjaman dan bank akan memberikan bunga. Akan memberikan bunga. Jadi dari bank riba, dari kita ke bank juga apa? Itu dia. Itu kesimpulan. Apapun namanya. Apapun namanya. Karena kaidahnya apa? Kullu qardin jarra nafan fahuwa riba. Semua pinjaman yang diambil keuntungan adalah apa? Riba. Dari bank dia ambil keuntungan. Dari kita juga kita ambil apa? Berarti sama-sama untung. Iya, artinya dari bank kena riba, bank dapat untung. Dari kita juga ke bank, kita juga dapat apa? Dapat untung. Iya, jadi hakikatnya dari bank memberikan pinjaman ke kita, dari kita, kita memberikan pinjaman ke bank, dan kedua-duanya mendapatkan keuntungan. Artinya ketika bank memberikan pinjaman, mendapatkan keuntungan, dan kita memberikan pinjaman, juga mendapatkan keuntungan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank. Dan bank itu luar biasa ya, dia sudah hitung semuanya. Artinya ketika masyarakat memberikan pinjaman ke sana, ke bank, itu keuntungan yang diperoleh oleh bank adalah bunga yang diberikan oleh masyarakat, bunga yang dia berikan kepada masyarakat lebih kecil ya, daripada apa namanya, bunga yang dia petik dari apa, dari modal yang dia berikan kepada apa namanya, pengusaha, ya kan? Iya, selisih dari itu, itulah keuntungan dari bank. Iya. Taib. Jadi saya kira kalau masalah apa namanya, uang yang dari bank atau uang yang dari kita ke bank, saya kira sekarang sudah jelas ya. Kesimpulannya tidak ada, pokoknya bank itu bukan lembaga sosial. Tidak ada yang tidak mengambil keuntungan. Kita juga apa namanya, membawa uang kita ke bank, menyimpan uang kita ke bank, kesimpulannya dia bukan titipan, dia juga bukan bagi hasil, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya adalah memberikan pinjaman. Itu kesimpulan. Ya, setelah kita teliti, kita lihat, kita periksa, apapun namanya, berbagai macam nama, sudah berapa contoh ini ya, sudah sekitar 14 ya, 14 contoh, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah apa? Pinjaman. Ujung-ujungnya adalah pinjaman yang diambil keuntungan. Itu saja kesimpulannya. Pinjaman yang diambil keuntungan. Ya, sehingga tahu nanti ke depan, entah bank syariah memberikan atau memberi terobosan baru atau cara baru, ya itu mungkin ada apa namanya, penelitian baru. Tapi selama tidak berubah, maka yang kita ketahui adalah hakikatnya adalah dari bank maupun dari kita, itu semuanya pinjaman yang berbunga. Ini kalau berkaitan dengan riba utang ya, bukan berkaitan dengan riba jual beli. Ini berkaitan dengan riba utang, dengan riba utang, riba utang piutang. Iya. Taib. Adapun riba jual beli, mungkin pertemuan berikutnya kita mulai mencontohkan riba, maksudnya contoh-contoh di lapangan, contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, tapi dia riba berkaitan dengan jual beli. Artinya dari 14 contoh ini kan, ini riba yang berkaitan dengan utang ya, contoh-contoh berkaitan dengan utang. Ya, sekarang nama-namanya, istilah-istilahnya kita juga kadang baca bingung ya. Tapi ternyata kalau kita kembali ke pembahasan agama, ternyata dia kembali kepada kaidah kullu qardin jarra nafan fahuwa riba. Semua pinjaman yang diambil keuntungan adalah apa? Riba. Semua kembali ke situ. Iya, semua kembali ke situ. Iya, jadi sekarang saya berikan kesimpulan saja. Iya, artinya dari bank atau dari kita itu semuanya hakikatnya pinjaman yang diambil keuntungan. Ya, pinjaman yang diambil keuntungan. Iya. Bismillah, bagaimana hukumnya jika pihak satu punya kebun, lalu pihak dua meminjamkan uang sejumlah 15 juta kepada pihak satu ya, yang punya kebun. Tapi hasil kebun dinikmati oleh pihak dua. Tapi hasil kebun dinikmati oleh pihak dua sampai pihak satu mengembalikan uang sejumlah 10 juta. 5 juta sisanya dianggap sebagai potongan karena pihak dua mengambil hasil kebun. Baik. Kemarin bahasannya itu ya. Nah, kalau ini secara garis besar ini jelas ya, mengambil keuntungan dari pinjaman. Tapi yang saya ingat tentang barang gadai, ya kan? Ada kan barang gadai yang tidak perlu dibiayai, ya kan? Ada barang gadai yang perlu dibiayai, seperti kuda, ya kan? Seperti sapi itu perlu dibiayai, ya kan? Ya perlu dibiayai. Maka boleh kita pakai, kemudian kita pakai sejumlah, ya, sejumlah biaya yang kita keluarkan, kan gitu kan? Sejumlah biaya yang kita keluarkan. Tapi kalau di sini kan kebun, ya, artinya kebun itu kalau dibiarkan tidak mati. Kalau kuda kan tidak diuruskan mati kan? Saya jaminkan kuda saya, diikat saja nggak pernah diurus, kan mati kan? Tapi kalau kebun tidak ada masalah. Artinya dia bukan barang yang dirawat, justru dirawat ya menghasilkan kan gitu kan? Ya maka ini dimanfaatkan seperti ini dia kena hukum riba jelas, karena barang jaminannya dia barang yang tidak perlu pembiayaan, ya tidak perlu pembiayaan sehingga mengambil keuntungan di situ adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya, fadhal. Total ya 900 ya. Khairan insyaallah. Berkaitan dengan berkaitan dengan jual beli. Baik. Kita khususkan dulu ya berkaitan dengan utang dulu ya. Berkaitan dengan utang dulu ya. Utang. Oh gitu ya. Siapa yang total menjadi yang bulatkan? Iya. Dan dia yang ditagih. Dan kita ikhlas seperti itu. Iya. Berarti kita yang menambah ya? Eh, masalah kalau kita ikhlas. Iya kan? Kecuali kita yang ambil untung, kita kan dirugikan sebenarnya. Karena kita yang menanggung tuh. Berarti kita bukan mengambil keuntungan, tapi menanggung kerugian. Kalau riba kan mengambil keuntungan, kan gitu kan? Rumusnya riba itu mengambil keuntungan. Tapi kalau memberi keuntungan itu bukan riba namanya. Iya kan? Ya, artinya kita yang menutupi. Iya, baik. Ada ya? Sekiranya itu ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya. Dan insya Allah pembahasan berikutnya mungkin kita sudah memberikan contoh ya tentang riba, bentuk-bentuk riba jual-beli ya. Ya, riba jual-beli. Sekarang alhamdulillah walaupun masih banyak contoh-contoh tapi kita sudah punya gambaran dan kesimpulan ya tentang bagaimana riba utang ya, bagaimana riba utang baik dari masyarakat ke bank atau dari bank ke masyarakat, kita sudah bisa menarik kesimpulan. Iya, sudah bisa menarik kesimpulan. Sekiranya itu mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.